Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita ingin mengikat kembali dengan murojaah singkat, ya, kesimpulan mengenai nafkah wanita yang berpisah dengan suaminya. Nafkah meliputi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Jika ditalak roji'i selama masa iddah, apakah ada nafkah untuknya? Talak roji'i 1 dan 2, ada nafkah selama masa iddah? Ada. Baik. Baik hamil maupun tidak? Tidak hamil. Nah, jika hamil, di samping nafkah dia juga ada nafkah untuk anak yang ada dalam kandungannya, karena itu tanggung jawab, ya, ayahnya untuk menafkahi isi kandungannya. Baik. Talak bain selama masa iddah bagaimana? Jika dia tidak hamil, ada nafkah? Ada nafkah tidak? Hah? Tidak ada, karena sudah bukan suami istri. Bainuna kubra. Nah, pesan besar. Jika dia hamil, ada nafkah? Ada. Nafkah itu sebenarnya untuk dia atau untuk janinnya? Untuk janinnya. Jadi sebenarnya tidak nafkah, sama sebenarnya. Karena bainuna kubra sudah bukan suami istri yang jatuhnya talak. Ya. Talak battah, talak tiga, talak bain. Baik tidak hamil maupun hamil, sebenarnya begitu. Tetapi kenapa dikatakan wanita yang ditalak dengan talak bain dalam keadaan hamil diberi nafkah? Kenapa? Karena nafkah itu untuk siapa? Untuk isikan kandungannya sebenarnya, bukan untuk dia. Buktinya jika dia tidak hamil tidak ada nafkah. Adapun jika dia hamil ada nafkah. Kenapa? Karena tidak mungkin nafkah untuk janin dalam kandungannya sampai kepada janin itu tanpa melalui ibunya, karena tidak bisa dipisah. Tidak bisa. Ya, dikatakan ini dicerai, sudah keluarkan isi kandunganmu, serahkan ke saya. Ya, biar saya urus, dilepas, tidak bisa, mati. Nah, jadi diberi nafkah. Untuk nafkah janinnya. Nah, sampai masa iddah berakhir. Baik. Bagaimana dengan wanita yang ditinggal mati suami? Ada nafkah atau tidak? Ditinggal mati oleh suami. Hah? Jika tidak hamil, tidak ada. Hamil? Meskipun hamil. Meskipun hamil, meskipun apa yang rajih. Kenapa? Apa sebabnya tidak ada nafkah? Karena harta yang ditinggal mati, harta yang ditinggal oleh suami yang meninggal itu, hartanya menjadi tarikah, menjadi harta warisan. Otomatis beralih, secara otomatis, ya, tanpa bisa diganggu gugat, beralih ke seluruh ahli waris yang diatur dalam syariat, bagiannya masing-masing. Jadi jika begitu, dia dapat nafkah dari mana? Kata Syaukani dan Ibnu Baz, dapat nafkah dari apanya? Hah? Dari bagiannya dia, harta warisan yang dia dapatkan, jatahnya dia, karena itu jadi miliknya, maka dia menafkahi dirinya dari situ. Nah, sekarang kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adaban nukra. Ayat ini maknanya, ya, kandungan maknanya tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya kan? Ayat sebelumnya terkait dengan masalah kewajiban, ya, memberi nafkah. Terakhir yunfiqu sa'atan min sa'atih dan seterusnya. Wa man qudira 'alaihi rizquh yunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Ini belum dimurajaah. Naam, apa maksudnya liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi? Naam, jangan sampai ada yang kurang paham atau lupa. Apa makna liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi? Hendaknya memberi nafkah. Dhu sa'atin min sa'atihi maksudnya apa? Dhu sa'atin itu apa maksudnya dhu sa'atin? Apa maknanya dhu sa'atin? Dhu itu artinya apa? Dhu artinya pemilik. Dhu itu artinya pemilik. Sa'atin ekonomi bagus. Yakni punya kelonggaran rezeki. Bagus rezekinya. Sa'ah. Longgar rezekinya. Tidak bayi apa tidak sempit. Taraf ekonomi lemah. Taraf ekonomi menengah ke atas. Hendaknya menafkahi min sa'ati dari sesuai dengan kemampuannya. Berarti memberi nafkah jika ekonominya taraf menengah berarti rezeki taraf menengah. Jika kaya berarti nafkah kaya. Meskipun istrinya miskin. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Lanjutkan. Barang siapa? Jika dia sempitkan rezekinya, berarti ini taraf ekonomi lemah, miskin. Dia miskin. Maka dia memberi nafkah istrinya sesuai kemampuannya dengan nafkah orang miskin. Meskipun istrinya kaya, ya kan? Ini mazhab siapa ini? Berdasarkan ayat ini kami nukil, ini mazhab. Mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Tayyib. Jika istrinya kaya, suaminya miskin, tidak punya apa-apa untuk menafkahi. Istrinya kaya, punya harta, punya usaha, Masya Allah, ini tidak punya apa-apa sekarang. Apakah istrinya wajib menafkahi suaminya? Masa dibiarkan suaminya tidak makan? Wajibkah dia menafkahi suaminya? Jawabannya, Ibn Hazm mewajibkan Ibn Hazm, tapi keliru. Jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Karena yang punya tanggung jawab menafkah itu suami. Jadi meskipun ini fakir, tidak punya apa-apa sama sekali untuk menafkahi, ini kaya, ini tidak dituntut untuk menafkahi suaminya. Tetapi dianjurkan bersedekah kepada suaminya, ya, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh istri Ibnu Mas'ud. Kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dianjurkan untuk berinfak, bersedekah kepada suaminya, dan itu afdol daripada bersedekah kepada orang luar. Afdol sedekahi suami. Karena bersedekah kepadanya dari sisi kemiskinannya dan dari sisi qaroba, kan itu suami lebih utama daripada dia, lebih pantas, lebih berhak daripada orang luar. Baik. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan seterusnya mudah. Kita lanjut aja. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi. Wa ka'ayyin. Tadi masalah nafkah, ya, suami kepada istri. Ini sekarang ayatnya terkait dengan negeri-negeri yang penduduknya menentang Allah dan Rasul yang diutus, bermaksiat, kufur, sehingga diadab dunia akhirat. Tidak ada kaitannya, kan? Berarti al-wawu, huruf al-wawu yang datang ini berarti bukan wawu atof. Menganalisisnya begitu. Al-wawu bukan wawu atof yang diartikan dan. Huruf al-wawu dalam ilmu nahwu itu banyak fungsinya. Baik. Jangan taunya waw itu dan semuanya dan. Huruf ataf semua padahal tidak mesti. Banyak fungsinya. Huruf-huruf itu punya fungsi-fungsi yang bergonta-ganti. Nah, di sini yang tampaknya waw di sini adalah waw istinafiyah. Waw istinafiyah. Yaitu waw yang berfungsi pada suatu kalimat baru. Untuk mengawali kalimat baru. Jadi bukan dam. Tidak usah diartikan. Langsung saja. Nah, karena ini bukan menggandengkan kepada yang sebelumnya. Karena tidak ada kaitannya sama sekali. Ini masalah suami istinafkah. Ini masalah negeri dan penduduk negeri yang kufur kepada Allah dan Rasulnya kemudian diadab. Tidak ada kaitannya kan. Berarti ini memulai kalimat baru. Dengan makna yang baru. Waw istinafiyah. Nah, apa makna ka'ayin? Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Ay kam. Wa ka'ayin ay wa kam. Jadi ka'ayin itu sama dengan kam maknanya. Kam. Ka'ayin yakni kam. Yakni berapa banyak. Nah, ka'ayin artinya kam. Berapa banyak? Min qaryatin, dari suatu negeri. Ya. Berapa banyak dari negeri-negeri? Nah. Wa ka'ayyin min qaryatin. Ka'ayyin apa tadi? Kam. Berapa banyak min qaryatin dari negeri-negeri yang telah melakukan apa? Atat an amri rabbiha. Atat. Tak ta'nits ya. Karena qaryah mu'annath. Atat. Atat. Melakukan utu. Utu itu pembangkangan, penentangan. Bermaksiat. Melakukan kekafiran. Kesyirikan. Ya. Melakukan utu. Utu itu apa? Pembangkangan, penentangan kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diutus, bermaksud kepada Allah dan Rasul yang diutus dengan melakukan kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kemungkaran-kemungkaran, ya, maksiat-maksiat. Nah, an amri rabbiha, coba perhatikan, membangkang, menentang an dari amri perintah rabbiha, rabbnya. Nah, atat menentang, membangkang, ya, bermaksiat an dari amri perintah rabbiha, rabbnya. Ha, ini kembali ke qaryah tersebut. Apa bentuk penentangan itu, pembangkangan itu, maksudnya sudah jelaskan tadi. Kufur, syirik, kemungkaran-kemungkaran, dosa besar, kefasikan-kefasikan, banyak. Nah, warusulihi dan perintah rasul-rasulnya. Rasul-rasul yang diutus ke negeri-negeri itu. Rusulihi. Adapun al-ha domir ini ya kembalinya kepada rob. An amri rabbiha. Ha domir ini kembali ke qaryah. Ya, mu'annath. Kemudian wa rusulihi, dhamir al-ha pada rusulihi kembalinya ke rob, pengganti kata rob. Menentang ya perintah robnya dan rasul-rasul robnya yang diutus kepada negeri-negeri itu. Maksudnya penduduknya ya, negeri-negeri itu tidak menentang penduduknya kan, yang hidup di negeri itu maksudnya. Jadi Korea di sini maksudnya penduduk negeri itu. Adapun negeri-negerinya ya, itu adalah tempat. Nah, yang didiami oleh penduduk negeri itu. Tetapi maksudnya di sini ada penduduk negeri-negeri itu. Nah, banyak berarti. Dan Allah mengatakan wa ka'ayyin min qaryatin na'atat an amri rabbiha wa rusulih. Berapa banyak dari negeri-negeri, yakni penduduknya menentang, membangkang dari perintah Rabbnya dan Rasul-Rasulnya. yang diutus kepada mereka. Fahasabnaha, lalu kami menghisab negeri-negeri itu, penduduk-penduduknya, ya, menghisab mereka hisaban syadidan. Masdar maf'ul mutlak untuk menjelaskan sifat hisab tersebut, hisaban syadidan, hisab yang keras, yang tidak ada maaf padanya, karena memang sudah berhak dan pantas untuk diperlakukan demikian. Sudah diberi kesempatan yang panjang, sudah qomatil hujjah, sudah tegak hujjah, sudah datang rasul-rasul mengingatkan, sekian lamanya diberi nasihat, terhib, terhib, ya, Allah subhanahu wa ta'ala qad amhala, qad amhala, yani sudah mengulur waktu, ya, sudah memberi kesempatan yang panjang. Ketika tiba saatnya untuk dihisab dan diadab, lam yuhmil, Allah tidak membiarkan, tidak membiarkan luput. Dihisab dengan hisab yang keras, yang tidak ada maaf dan tidak ada, ya, tidak ada maaf padanya dan tidak dikasihani sama sekali. Nah, tidak hisaban syadidan, itu maknanya seperti kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, juga Ibnu Jauzi dalam, ya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nah, Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan la afwa fiha, la afwa fi hisab, yang tidak ada maafnya. Nah, tidak ada rahmat padanya, ya, karena Allah sudah murka. Baik, paham hisaban syadidah, ya. Nah, seperti ditafsirkan oleh siapa? Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu la afwa fi, tidak ada maaf padanya, sudah tidak ada rahmat, ya, sudah tidak dikasihani. Wa adzabnaha adzaban syadida, dan adzabnaha, kami azab negeri-negeri itu, yang di penduduk-penduduknya itu, adaban dengan siksaan, adab nukro, nukro yakni mungkara, adab yang mengerikan, adab yang dahsyat mengerikan, nukro mungkara. Seperti kata Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Dzulqarnain qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra ay munkara. Adapun yang zalim, kami akan menyiksanya dan akan dikembalikan kepada Rabbnya, kemudian Rabbnya akan mengadab dia dengan adab yang munkar, yakni adab yang dahsyat mengerikan. Berarti yang dimaksud neraka. Kalau disifati nukra, ya, mungkara, fadhi'an, yakni adab yang sangat menakutkan, mengerikan, dahsyat, ya, berarti adab neraka. Dan ayat tadi yang kami sampaikan di surat Al-Kahfi, firman Allah SWT tentang Dzulqarnain, jelas, karena Dzulqarnain mengatakan amma man zalama, adapun yang zalim, berbuat zalim dari mereka, fasawfa nu'adzibuh, maka niscaya kami akan menghukumnya, menyiksanya. Thumma kemudian yuraddu ila rabbih, dia akan dikembalikan kepada Rabbnya nanti di akhirat, fayu'adzibuhu, kemudian Rabbnya akan mengadab dia adzaban nukra, dengan adzab nukra, berarti kan di akhirat adzaban nukra berarti kan neraka. Oleh karena itu di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir, ya, adzaban nukra di sini adalah an-nar. Nah, an-nar yaitu neraka. Ini azab neraka adalah azab yang mengerikan. Ada juga sebagian ahli tafsir yang mengartikan lain, mengartikan berbeda, menafsirkan berbeda, yaitu dibalik. Ya, ada yang mengatakan bahwa pada ayat ini terjadi takdim wa ta'khir. Ada yang dimajukan dan ada yang diakhirkan. Ya. Karena huruf ataf yang menggandeng dua kalimat ini, pemberitaan tentang hisab dan azab itu adalah al-waw. Waw ataf dan ini tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan urutan. Ya. Karena jika diurut seperti tadi maknanya, jika diurut fahasabna hisaban sadida, maka kami menghisab mereka dengan hisab yang keras yang tidak ada maaf padanya, yang tidak ada rahmat, ya, belas kasih padanya. Yani hisab itu kan di akhirat. Baik, wa adzabna adzaban nukra, dan kami adab dengan adab yang dahsyat yang mengerikan, berarti kan adab neraka. Tetapi jika tidak diurutkan seperti itu karena wawunya waw atof, maka adzabna adzaban nukra kita majukan, ya, hasabna hisaban syadida kita undur. Jadi sebenarnya urutannya, makna tafsir ini menurut pendapat yang lain, yaitu adzabnaha adzaban nukra wa hasabnaha fa hasabna hisaban syadida. Jadi diadab dulu kemudian dihisab, berarti adab itu bukan di akhirat, bukan neraka, tapi di dunia. Nah, kami menyiksanya dengan siksaan yang mengerikan, dibinasakan dengan berbagai bentuk siksaan-siksaan sampai binasa di dunia. Jadi di dunia sudah disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Nah, dan kita tahu bagaimana nasibnya, ya, kaum 'Ad, ya kan, kaum Tsamud dan yang lainnya, ya, disiksa dengan, diadab, dibinasakan dengan cara yang sangat mengerikan di dunia. Nah, kemudian di akhirat dihisab dengan hisab yang keras yang tidak ada maaf dan belas kasih padanya, tidak ada rahmat padanya. Nah, ada yang mengartikan begitu. Jadi ada dua versi. Nah, kemudian Allah berfirman, fadaqat wabala amriha, maka dhaqat qaryah, itu, ya, negeri itu penduduknya merasakan, dhaqat merasakan wabala, akibat buruk, ya, akibat buruk amriha, urusannya. Akibat buruk urusannya, urusannya adalah penentangan utu, ya, bil kufr wal ma'asi, dengan kekufuran, ya, syirik, dengan maksiat-maksiat. Itu urusan mereka. Itu, ya, tanggapan mereka menyikapi datangnya perintah Allah dan Rasul-Rasulnya, menentang yang kekufuran, kesyirikan dan ma'asi, ya. Tayyib. Maka mereka merasakan akibat buruk urusan mereka. Apa akibat buruk itu? Di dunia sudah diadab, dibinasakan dengan yang adab yang, ya, mengerikan sampai binasa. Di akhirat menanti juga azaban nukra, adab yang lebih mengerikan lagi, yaitu neraka. Yaitu sebagaimana ayat setelahnya, a'addallahu lahum adaban syadida. Allah menyiapkan buat mereka azab yang keras, dahsyat. Nah, yaitu di neraka. Di dunia sudah merasakan, fadzaqat wabala amriha. Maka negeri itu penduduknya merasakan akibat buruk urusannya. Sudah di hukum disiksa di sampai binasa di dunia, ya, nanti lanjut di akhirat. Wakana akibatu amriha khusra, dan adalah, karena adalah akibatu, akibat, ya, akhir amriha, urusan negeri yang penduduknya membangkang itu, menentang itu, kufur, khusra, yakni khusranan, khusra kerugian, kerugian yang nyata, kerugian dunia akhirat. Di dunia sudah merasakan disiksa, diazab sampai binasa dengan cara yang sangat mengerikan seperti nasib kaum 'Ad, kaum Tsamud dan seterusnya. Ya. Di akhirat, a'addallahu lahum adaban syadida. Allah siapkan buat mereka azab yang keras. Neraka. Ini jelas kalau ini. Neraka. Jelas neraka maksudnya. Naam. Fattaqullaha. Oleh karena itu, berdasarkan ini semua, bagaimana nasibnya qaryah-qaryah tersebut yang atas an amri rabbiha wa rasul yang seterusnya sudah kita dengar, bagaimana nasib mereka dunia dan akhirat. Oleh karena itu, alfa, ya, oleh karena itu, penjelasan ta'lil, maka dari itu, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan seperti penduduk-penduduk negeri itu yang melakukan utu kepada perintah Rabb mereka dan rasul-rasul yang diutus, sehingga merasakan akibat buruk urusan mereka di dunia sudah disiksa sampai binasa dengan cara yang mengerikan, sebelum di akhirat yang disiapkan neraka yang lebih mengerikan lagi. Bertakwalah kalian. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ulil albab. Wahai ulil albab, ay ulil uqul. Al-albab ay al-uqul. Wahai orang-orang yang berakal. Wahai para pemilik-pemilik akal-akal yang sehat, yang jernih. Ya. Orang-orang yang berakal. Yang punya akal-akal sehat dan jernih, berpikir dengan cara berpikir yang lurus, yang benar. Mereka adalah alladzina amanu. Baik, atau sampai di sini kita putus. Nah, barakallahu fiikum, fadhlan subhanallahi walhamdulillah.